Mitra Bisnis Kompas menulis, warga Syiah Sampang kecewa dengan Presiden SBY yang sampai sekarang tidak kunjung tuntas menyelesaikan masalah diskriminasi dan kekerasan agama yang dialami sampai harus mengungsi dari kampung halaman sejak satu tahun lalu. SBY malah melempar penyelesaian itu kepada pemerintah daerah yang bukannya mengedepankan keragaman beragama, tapi malah meminta kaum Syiah bertobat dan pindah keyakinan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan koordinator program The Wahid Institute, Rumadi. Pak Rumadi, apa komentar Anda soal ini? Gini, kalau menurut saya, kalau dari sisi komitmen sudah cukup lah. Dulu waktu sebelum lebaran, memang Presiden pernah mengatakan dia akan memimpin langsung pemulangan warga Syiah dari Sidoarjo ke Sampang. Waktu dia memberikan statement seperti itu, terus terang masyarakat berharap apa yang akan dilakukan oleh Presiden SBY gitu. Pada waktu itu dia memang berjanji akan memulangkan warga Syiah itu sebelum lebaran. Tapi itu berlalu sekitar 3-4 bulan, gak ada aksi yang nyata. Yang ada waktu itu adalah statement-statement yang dikeluarkan oleh Menteri Agama misalnya yang memberikan syarat pemulangan warga Syiah ke Sampang dengan oleh Menteri apa yang disebut dengan penyamaan persepsi, bahasa halus dari pemaksaan untuk konversi dari Syiah ke Sunni gitu. Nah kemudian beberapa waktu yang lalu Presiden SBY datang sendiri ke Madura. Terus waktu itu saya ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Presiden SBY gitu. Waktu itu kita berharap ada jalan penyelesaian yang lebih firm gitu untuk memastikan komitmennya ini. Nah yang saya lihat sampai sekarang itu memang belum ada kepastian, bahkan ada kecenderungan Presiden hanya datang dan seolah-olah melepaskan tanggung jawab itu kepada pihak lain gitu. Jadi menurut saya komitmen oke, tetapi yang saya lihat itu tampaknya Presiden sendiri tidak tahu caranya bagaimana menyelesaikan ini gitu. Sehingga penyelesaian tidak dihandle sendiri, tapi justru diserahkan kepada pihak lain gitu. Dan ini terus terang mengecewakan. Kenapa? Karena pihak lain yang diserahkan untuk menyelesaikan itu, misalnya tokoh-tokoh agama yang di Madura atau pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, selama ini justru tidak menunjukkan kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang selalu mereka dorong adalah justru memagari supaya anak orang-orang Syiah yang sudah mengungsi itu tidak pulang, supaya tidak mengganggu ketenteraman masyarakat Madura dan lain sebagainya gitu. Jadi ada dua hal yang ingin saya katakan. Pertama, dari sisi komitmen Presiden SBY sudah oke, tetapi yang kedua, tampaknya Presiden sendiri tidak tahu caranya bagaimana untuk menyelesaikan itu. Banyak pihak mengatakan apa yang dibutuhkan saat ini hanya ketegasan, karena penguasa sebenarnya memiliki segalanya untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau menurut Bapak? Memang hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini, itu adalah keberanian untuk mengambil resiko, untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang dijamin konstitusinya untuk, yang dijamin secara konstitusi untuk tinggal di sebuah wilayah, yang dijamin konstitusi untuk meyakini keyakinan apa, gitu, itu harus dipastikan bahwa itu terjaga. Dan tampaknya Presiden tidak cukup mempunyai keberanian untuk mengambil risiko itu. Jadi Presiden berupaya untuk mau bermain yang safe, gitu. Jadi memang Presiden itu kan safe player ya, dia ingin bermain aman, tidak ada risiko, tidak ada sesuatu yang mengganggu dirinya, gitu. Dan ini yang dalam situasi krisis seperti ini, justru yang kita butuhkan adalah pemimpin yang berani mengambil risiko. Dan itu namanya tidak ada di dalam diri Presiden SBY, gitu, untuk mengatasi persoalan Syiah ini. Demikian koordinator program The Wahid Institute, Rumadi. Saya Wendy Lim.